Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, saya terjebak. Ada pula main jebak-jebak. Saya terjebak dalam dosa LGBT. LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Sebenarnya saya pengen berubah, tapi pasangan saya mengancam mau menyantet, mau mendukunin saya. Dosamu sudah bertambah. Pertama, kau LGBT tak mau berubah. Yang kedua, kau percaya pula sekarang sama dukun. Jangan percaya sama dukun, saudaraku. Ini pasangan LGBTmu ini kau lepaskan. LGBT setan umat Nabi Lut. Berhenti. Kalau dia tetap mengancam, nih Pak Kapolsek ada. Habis acara ini jumpai saya. Biasa kenalkan sama Pak Kapolsek. Macam-macam dia, kita habisin. Kalau dia nanti menyantet engkau pakai dukun, kau baca kul wallah 3 kali, kul abil falak sekali, kul azabinnas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali, hembuskan ke tapak tangan, sapu ke muka, ke kepala, ke badan sebelum tidur malam, habis solat subuh pagi, berkawan sama majlis taklim, banyak-banyak berzikir, bismillah ku sebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan, baik di bumi maupun di langit. Dekati pengajian ustaz-ustaz, hadiri pengajian qori-qori, perbaiki tahsin bacaan Al-Quran, dekatkan diri pada Allah, insyaAllah kau akan selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Jangan takut saudaraku, jangan kau takut pada pasanganmu yang jahat itu, jangan kau takut pada dukun santetnya, semuanya akan kita habisi, sama dukun-dukunnya, sama jin-jinnya, sama hantu-hantunya sekalian. Takbir. Kalau kita merasa kecil, setan itu besar. Kalau kita bertakbir membesarkan Allah, setan itu mengecil sampai sebesar lalat hinggap di ujung hidung. Itu hadis Nabi. Tasawara syaitan, setan mengecil, hatta tasira ka'annaha dzubabah, sampai dia sebesar lalat. Makanya kita selalu membesarkan takbir. Lari setan, tunggang langgang, lintang pukang. Saya punya anak perempuan umur 10 tahun kelas 3 SD, sudah baligh. Bagaimana dengan umur yang kecil itu sudah menanggung dosa-dosanya, Ustaz? Motivasi yang bagaimana mengarahkan yang baik untuk anak saya? Rufi'al qalam an thalathatin, ada 3 yang penanya tidak mencatat. Ini kertas amal, ini pena mencatat, tapi ada penanya menggantung tidak mencatat. Anis sabi hatta ya'talim, anak kecil sampai akil baligh. Anin na'im hatta yastaiqis, orang tidur sampai bangun tidur. Anil majnun hatta yafik, orang gila sampai sembuh. Anak ini 10 tahun. Oh kok cepat sekali Pak Ustaz? Dalam fikih perempuan, maaf cakap, paling cepat menstruasi 9 tahun. Laki-laki karena faktor makanan, karena faktor pergaulan, karena faktor tontonan, maka ini tanggung jawab kita. Kira-kira mana yang lebih besar tanggung jawabnya? Emak saya terhadap saya atau emak-emak sekarang terhadap anak-anaknya? Ibu-ibu sekarang tanggung jawab lebih besar. Maka anak ini bawa ke masjid, surau langgar musola, tamat nanti dia SD masukkan pesantren. Sekarang kontrol, masuk ke kamarnya, tengok tontonannya, tengok bacaannya, HP-nya hanya boleh buka jam sekian. Kau dari jam sekian sampai sekian belajar, HP tak boleh, HP simpan. Iya mak, buka pintu, tengok dia sedang belajar. Buka pintu belajar, rupanya HP digantungnya pakai tali. Asal mak datang naik ke atas. Ada orang ngirim videonya ke saya. Ibu dapat juga. Sama senasib kita. ada pelaksanaan senam sehat yang sering diadakan di tempat umum terbuka, ditonton mayoritas pesertanya ibu-ibu. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ini bukan senam sehat, ini senam sakit. Karena instruktur yang di depan itu pakai baju sempit, pegawai yang menengok di belakang laki-laki jantan hanya bergoyang kepala aja, tengok, teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Makin senam makin sakit, badan sakit, utak sakit. Menengok instruktur senam meleleh air liur, menengok bini meleleh air mata. Hai kepala dinas, kepala dinas, hai pejabat, pejabat kantor, perlu ku sampaikan pada kalian semua, bawalah instruktur senam laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan. Pakai training menutup aurat, bajunya longgar. Berapa lama kau jadi pejabat, kau akan dituntut di hadapan Allah SWT. Sudah ku sampaikan ya Allah. Nanti kalau ditanya di padang mahsyar, kenapa kau kepala dinas, kepala badan, kepala kantor membiarkan pegawai matanya liar menengok instruktur senam? Karena Ustaz Somad tak pernah nyampaikan. Sudah ku sampaikan. Potong nanti videonya pendek, like and share, kirim ke kepala dinas, kepala dinas, kepala kantor. Ustaz tak takut kalau mereka tersinggung marah. Apa takut kan? Marah dia sama saya, tak apa-apa. Nanti kalau Ustaz tak diundangnya ceramah, saya masih penuh sampai 2020. Saya punya utang pada perusahaan tempat saya kerja waktu masih muda. Berarti apa? Kalau tua, sekitar 15 tahun yang lalu. Sekarang perusahaan itu sudah tak ada. Saya takut Ustaz, hutang saya itu jadi dosa. Kemana saya bayarkan hutang saya ini? Kira-kira 15 tahun yang lalu berarti tahun 2004. Utang ibu 2004 itu berapa? Sejuta. Sejuta 2004 itu berapa gram emas? Sekarang kalau sejuta berapa gram? 2 gram. Karena 1 gram 500 ribu. 15 tahun yang lalu tak sama. 20 gram. Banyak. Patoklah 2005 harga emas waktu itu 200 ribu 1 gram. Berarti kalau sejuta 5 gram. Maka yang dipakai harga emas atau duit sekarang? Harga emas, karena duit tak bernilai. Duit itu kertas, tak ada nilainya. Yang ada nilainya emas. Maka bayarlah 5 gram. 500, sejuta, sejuta 500, 2 juta, 2 juta setengah. Ambil duit 2 juta setengah, serahkan ke sekolah Tahfiz Al-Bahjah untuk beli semen. Niatnya bukan niat sedekah, tapi mengembalikan uang umat kepada umat. Jangan pula nanti minta foto, penyerahan bantuan. Betul, rupanya membayar utang. Niatnya bukan niat sedekah, tapi niatnya mengembalikan duit umat kepada Jangan bagikan ke adik, jangan bagikan ke mak. Dia tak boleh ke satu orang, tapi untuk lembaga umat. Pondok Tahfiz ini lembaga umat. Tapi Buya Yahya biasanya yang begini-gini tak mau terima. Zakat dia tak mau terima. Kenapa? Dia takut anak-anak hafal Quran rusak. Kalau tak mau Al-Bahjah terima, serahkan ke fakir miskin, anak yatim, panti jompo, ke panti asuhan, serahkan. Tapi tanya dulu, kalau mau terima kasih, kalau tak mau serahkan ke yang lain. Ke Ustaz Somad, jangan, duit saya banyak. Sombong kali Ustaz. Bagaimana sikap ana menyikapi ikhwan yang ingin menjalankan sunnah Rasul? Mau bersunat dia, mau menikah, namun ikhwannya belum dikatakan calon imam yang baik. Namun ikhwannya bilang kalau ikhwannya mau berubah. Tolong pencerahannya Pak Ustaz. Saya tak bisa menjawab karena tak kenal saya mana orangnya. Tapi katanya dia mau berubah. Mau dia sebelum ini pakai celana pendek, mau dia pakai celana panjang. Sebelum ini dia tak sholat, mau dia sholat. Dia sudah mau berubah itu sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan dia termasuk pemuda yang hijrah. Nanti mudah-mudahan didoakan, suruh dia datang. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, bukan cuma pandai WA, bukan cuma pandai miss call, datang ke rumah, jumpai bapakku, pinang dengan bismillah dan segenggam berlian. Ustaz, saya dulu pernah tak boleh dibaca, kena sensor. Saya dulu pernah melakukan hubungan haram. Saya juga dulu gemar mengumbar aurat. Sekarang saya sadar. Dalah saya lakukan waktu itu adalah dosa. Sekarang saya niat hijrah semata-mata karena ingin mencari ridha Allah. Sekarang saya berpakaian menutup aurat. Tapi mengapa mereka memandang saya masih buruk di mata mereka, Pak Ustaz? Apakah Allah akan mengampuni saya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain daripada itu. Dosa hubungan tak baik, dosa membuka aurat, Allah mengampunkan dosamu saudariku, saudaraku. Adapun omongan orang yang tak berhenti, alah jilbabnya pencitraan, alah pura-pura aja, alah kepala betutup hati bebulu, jangan pedulikan. Anjing menggonggong kapilah. Jangan terlalu banyak mementingkan cakap orang sampai lupa pada tujuan. Engkau mau kemana? Mau ke Masjid Agung Batam. Kau mau kemana? Mau pengajian Al-Bahjah. Karena sibuk memikirkan cakap orang, sampai habis pengajian baru sampai. Udah jam 10.30 baru sampai. Orang udah pulang. Kenapa kau lambat? Itulah gara-gara ngobrol di jalan tadi. Tujuanmu ingin mencari ridha Allah. Tapi yang kau cari ridha, ridha Roma. Yang kau cari ridho manusia. Gara-gara mencari ridho manusia, sampai tak sampai mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Orang yang mengejekmu itu, kau doakan saja dia supaya dapat hidayah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa hukumnya orang tua perempuan merokok? Merokok itu hukumnya kata mufti Saudi Arabia haram. Kata mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah haram. Kata Muhammadiyah haram. Kata Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua renta khawatir mati pas sedang menarik. Mati. Bagi anak kecil. Adapun bagi orang yang sehat, tak sampai haram tapi makruh. Hukumnya dua. Yang satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh. Nah, ibu tua, mak kau tadi merokok, dia masuk ke mana ini? Mungkin dia makruh. Mak, kenapa mak merokok? Ah, macam makan jengkol aja nih, gitu dia. Bau mak. Aku makan tembakau, kau makan petai, adik-beradiknya itu, kata dia. Tapi kalau bisa saya nasihatkan, hai bapak-bapak, ibu-ibu, berhentilah merokok. Duitnya itu disimpan bisa untuk kurban, bisa untuk, saya kan menyediakan lapangan kerja, Pak Ustaz. Kalau saya tak merokok, berapa pegawai pabrik rokok yang berhenti? Tapi mudaratnya juga luar biasa. Dulu dibungkus rokok itu tertulis, rokok dapat menyebabkan impotensi, keguguran kehamilan, dan penyakit. Dulu begitu lembut, sekarang berubah. Rokok membunuhmu. Nanti kalau tak berhenti juga, keluar tulisan baru. Mampuslah kau. Dulu tak ada gambar-gambar, sekarang ada gambar kanker bibir. Nah, rokok dapat menyebabkan impotensi, keguguran kehamilan. Eh, kok kenapa merokok? Tengok tulisan, rokok dapat. Ustaz, yang menyebabkan penyakit itu kalau rokok dapat, kalau rokok beli tidak. Pandai pula dia menjawab. Anak saya yang bungsu belum nikah, putri saya itu mohon didoakan oleh Ustaz Somad karena dia tak dapat hadir di sini. Semoga jodohnya cepat. Tidak cuma anak ibu, semua yang gadis-gadis, yang lajang-lajang, kita doakan supaya jodohnya cepat. Banyak. Itu yang menyaut amin tadi yang belum nikah semua tuh. Oh, banyak. Banyak pak, sementara kita sikit ini. Pak sempat satu orang. Assalamualaikum wawa. Wow, dua biji. Tak boleh disingkat-singkat. Ini bukan bahasa Indonesia. Yang boleh disingkat itu Assalamualaikum WRWB. Kalau bahasa Arab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad SAW tak boleh. Kalau huruf Latin ya, bahasa Arab Muhammad Sod tak boleh. Sallallahu alaihi. Karena tulisan itu juga zikir, doa dan solawat. Nih, Assalamualaikum wawa. Apalah salahnya tulis warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya khawatir kalau kau menulis Assalamualaikum wawa, yang membalas wawawa. Karena dia membalas waalaikumsalam warahmatullah. Akan gawat kita itu. Asyik main singkat-singkat aja. Semoga Pak Ustadz dilindungi Allah, amin. Dimanapun berada, Pak Ustadz, saya salah satu orang tua yang anaknya mondok. Alhamdulillah. Ibu yang sudah memondokkan anak, berpisah dengan anak. Oh, dibuka kamar menengok tempat tidurnya, disapu. Menengok bantalnya, oh nah. Menengok tempat duduk dia biasa makan, menangis. Sampai ke pesantrennya, lebih kuat lagi menangis. Bulan pertama ditengok kasur tipis, bulan kedua hilang. Luar biasa ibu-ibu yang berani meletakkan anak ke pesantren. Mudah-mudahan ibu surga balasan ibu-ibu. Lebih baik ibu menangis sekarang daripada menangis 10 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Makanya kalau melepas anak ke pesantren, tepuk bahunya, cium dia, baik-baik kau belajar ya nak. Jangan menangis. Jangan menangis. Kuatkan. Kalau ada paralon salurannya sumbat. Kuatkan kau belajar sini nak. Belajar, belajar, belajar. Begitu udah keluar dari pintu gerbang, bantailah awak tisu. Jangan dilepas anak dengan tetesan air. 4 tahun saya di Kairo, 2 tahun di Maroko. Pekak telinga saya ini, tak pernah mak saya bilang rindu. Sekalipun tak pernah dia bilang aku rindu sama kau nak, tak pernah. Setelah pulang baru saya tanya, mak, aku 4 tahun di Kairo, 2 tahun di Maroko, kenapa mak tak pernah bilang rindu? Kalau ku bilang rindu, kau balik. Aku ingin kau tegar menjadi anak laki-laki. aku ingin kau menjadi anak yang laki-laki gagah perkasa. Sekarang banyak anak laki-laki melo. Orang melotot togap. Kau laki-laki sebenarnya eke perempuan, cuman terjebak di tubuh laki-laki. Ngantuk kan kepalanya. Didik dia menjadi anak laki-laki yang perkasa. Takbir. Dah jelas. Tausiah 1 jam, menjawab pertanyaan 1/2 jam. 90 menit kebersamaan kita ini mudah-mudahan bernilai amal soleh. Tak ada gunanya ngaji kalau tidak diamalkan. Setelah pengajian ini, ibu lebih banyak berusaha, lebih banyak berdoa, lebih banyak bertawakal. Usaha, habis itu tenangkan hati, serahkan pada Allah. Bismillahitawakkaltu alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Serahkan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.